بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Orang yang melaksanakan sholat, kalimat apa yang pertama kali diucapkan untuk dibaca? Apa salah? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya, tidak ada satupun ucapan, baik itu doa ataupun zikir, yang disyariatkan untuk diucapkan pertama kali bagi orang yang melaksanakan sholat kecuali apa? Takbiratul ihram. Dengan inilah, dengan takbiratul ihram, berarti dia telah memasuki apa? Salat, pelaksanaan ibadah salat tersebut. Idza qumta ila salati fakabbir, kata Nabi alaihi salatu wasalam kepada al-musyi fi salati. Jika engkau hendak berdiri melaksanakan salat, maka hendaknya engkau bertakbir. Juga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallam, idza qama ila shalah, jika beliau berdiri hendak melaksanakan salat, wastaqbala al-qibla, dan menghadap ke arah kiblat, kabbara, maka beliau apa, langsung bertakbir. Jadi tidak ada lagi apa ucapan-ucapan tidak nawaiti, tidak usalli, tidak ilahi antal maksudi, ya, yang diucapkan oleh beliau kecuali adalah takbiratul ihram. Bahkan tidak pula disyariatkan untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Kadang-kadang kita dengar orang seperti itu. Nah. Baik. Kemudian setelah takbiratul ihram, apalagi yang disyariatkan untuk dibaca? Doa iftitah, doa al-istiftah ataupun azkar al-istiftah, zikir istiftah. Dan azkarul istiftah ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, bagian pertama yang qauli, langsung diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya zikir yang diriwayatkan dari beliau, bahwa beliau sendiri yang mengucapkannya, beliau sendiri yang mengajarkan kepada para sahabatnya. Dan sebagian lagi ada takriri. Apa maksudnya takriri? Yang diucapkan oleh sebagian apa? Sahabat beliau, kemudian Nabi tidak mengingkarinya. Bahkan justru Nabi memuji ucapan tersebut. Nah, ini dua-duanya hujjah. Dua-duanya apa? Boleh dipakai. Jadi ada yang qauli, ini Nabi sendiri yang mengucapkannya alaihi salatu wassalam. Kemudian ada juga yang diucapkan oleh sebahagian sahabat beliau, kemudian apa? Boleh tetapkan. Nah, sebagaimana akan datang. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan bahwasanya yang qaul ini, yang dari ucapannya Nabi alaihi salatu wassalam, yang beliau tentunya teliti penulis kitab ini hafizahullahu taala, itu Syekh Bajamal hafizahullah. Nah, bahwasanya ada berapa doa zikir istiftah yang boleh sebutkan di sini? Ibu rujuk sedikit. Ada berapa? 6. Baik, ada 6. Amma ma thabata min qawli sallam fil fardhu, adapun yang telah sabit dari ucapan Nabi SAW pada salat fardhu. Ini apa? Pada salat, khusus pada salat fardhu. Karena ada juga penukilan dari salat sunnah. Nah, pada salat fardhu maka itu ada 6 macam. Ada 6. Yang pertama, ini yang pertama hadisnya siapa? Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaihi. Bagaimana lafaznya, bunyinya? Allahumma ba'id baini وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء طيب بالثلج والماء والبرد يا الله جهكان antara saya dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Ya Allah, sucikan saya dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana disucikannya pakaian yang putih dari kotoran-kotoran yang melekat padanya. Allahumma ghsilni min khatayai bis-salji wal ma'i wal barad. Ya Allah, cuci saya dari dosa-dosaku dengan air salju ataupun air embun. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, hadisnya siapa? Yang kedua, hadisnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ada yang hafal ini? Panjang-panjang ya. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardu hanifa wa ma ana minal musyrikin. Apa maknanya wajjahtu wajhi? Ai sawwabtu, ai aku perhadapkan wajahku, ya, lilladzi fatara as-samawati wal ard, kepada fatara, apanya fatara, yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Ya, jadi lihat-lihat saja. Paling kalau antum mau baca salat duhur di tengah-tengah masjid-masjid awam, wah, ini mungkin khawatir belum selesai antum baca ini, imamnya sudah bangkit dari ruku. Ya, jadi pilihlah doa ataupun zikir istiftah yang singkat, terlebih lagi kalau antum salat di masjidnya orang-orang umum, karena kadang-kalanya mereka begitu cepat baru kita subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Kadang kita belum selesai baca itu sudah bangkit. Ini bisa dicoba. Atau mungkin sudah dia mencoba selama 3 bulan ini. Baik. Bahkan ada yang berlanjut sampai sekarang. Lebih senang salat di belakangnya sebagian orang-orang yang cepat-cepat salatnya. Wallahu musta'an. Baik. Lebih senang sholat di belakangnya tukang barasanji. Lebih senang sholat di belakangnya tukang yasinah. Lebih senang sholat di belakangnya tukang perokok. Ini kenyataan. Kemudian berikutnya. An-nahwu tsalits, bagian yang ketiga. Zikir yang ketiga. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, dan diantara makna nusuki adalah ibadah, sesungguhnya salatku dan ibadahku, ya, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah penguasa pencipta alam semesta ini, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwal wa ana minal muslimin. Ini kalau tadi yang agak panjang, di situ ada wa ana awwal minal muslimin, kalau ini wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ihsanil a'mal. Ya Allah, tunjukkan saya, berikan saya hidayah kepada amalan yang terbaik. Ada yang baik dan ada yang terbaik. Wa ahsanil akhlaq, dan akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang mampu memberi petunjuk hidayah kepada yang terbaik kecuali hanya engkau. Wa qini sayyi'al a'mal, dan pelihara saya, jaga saya dari kejelekan amalan. Wa sayyi'il akhlaq, dan kejelekan akhlak. La yaqi sayyi'aha illa anta, dan tidak ada yang mampu menjaganya dari kejelekannya kecuali hanya engkau. Syekh mengatakan akhrajahu an-Nasa'i bi sanadin sahih min hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Ini lebih singkat ini ya. Ini lebih singkat. Qala asy-syarh, penjelasan tentang makna yang terkandung dalam doa ini. Qauluhu ihdini li ihsanil a'mal, ucapan Nabi alaihi salatu wasalam dalam doa istiftahnya ketika beliau mengatakan ihdini li ihsanil a'mal, tunjukkan kepada aku li ihsanil a'mali, terhadap amalan yang terbaik. Jadi ada yang baik, ada yang lebih baik. Ya. Naam. Ai ad-diniyatu wad-dunyawiyah. Ai baik dari sisi amalan diniyah berupa ibadah, wad-dunyawiyah, dan dunyawiyah, urusan dunia. Ad-diniyah, salat di belakangnya kaum muslimin secara umum baik, ya enggak? Sah. Tapi salat di belakangnya seorang sunni tentu lebih afdal, dan itu ma'ruf dikatakan oleh para ulama kita. Naam. Wa dunyawiyah, demikian pula dari sisi perkara dunia. Ini kita juga minta. Ada yang baik tapi ada yang lebih baik. Ini baik pekerjaan, tapi ada yang lebih baik. Naam. Jadi kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah kepada yang terbaik. Naam. Ad-diniyah wa dunyawiyah, baik dari sisi amalan din, agama, ataupun dari urusan-urusan dunia kita. Naam. Ini ada bisa mendatangkan keuntungan dunia, tapi ada yang mungkin lebih bisa. Ini bisa mungkin kalau kita ambil ini mungkin bisa menghasilkan sampai 500. Tapi kalau ini mungkin sampai 1 juta. Bahkan lebih baik tentunya ya. Ini dari sisi perhitungan dunia. Ya. Naam. Baik. Atau mungkin ini jelas kehalalannya, kalau ini masih samar-samar, tentu yang jelas kehalalannya lebih baik daripada yang samar-samar. Naam. Wal qauliyati wal fi'liyah, yang terbaik dari sisi qauliyah, ucapan, demikian pula perbuatan. Ya. Wa fi dhahiri wal batin, bahkan secara lahir dan batin. Ini semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa istiftah ini. Ya, ihdini li ahsanil a'mal, tunjukkan saya kepada sebaik-baik amalan. Ini amalan yang paling terbaik. Dari sisi pandangan agama, pandangan dunia, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, lahir dan batin. Naam. Wa qauluhu waqini, ya, dalam hadis tadi dikatakan waqini sayyi'al a'mal. Ya. Dan jagalah saya, pelihara saya dari sayyi'al a'mali, ai kejelekan amalan. Wa sayyi'al akhlaq, dari kejelekan akhlak. Naam. Beliau mengatakan talabul wiqayati, talabun bil wiqayati min sayyi'il a'mal. Makna waqini ini adalah tuntutan, permintaan bil wiqaya, supaya kita terjaga, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala min sayyi'il a'mali, dari amalan yang jelek. Naam. Bukan pula dari akhlak-akhlak yang jelek. Wa syarhu baqiyati alfadhihi, adapun penjelasan sisa dari lafaz tadi yang terdapat dalam azkar istiftah yang ketiga ini, kata beliau, taqaddamat bil ladzi qabla, itu sudah boleh sebutkan pada doa istiftah yang telah lalu, yang sebelumnya. Wa kadza fawaiduh, demikian pula faedah-faedah, pelajaran-pelajaran bisa kita petik. Ya, ghairu faidatin wahidah, Selain dari satu faedah yang boleh disebutkan wahya, yaitu apa? Talabul hidayati li ihsanil a'mal wal wiqaya min sayyi'ha, yaitu apa? Pentingnya untuk kita senantiasa meminta hidayah kepada amalan perbuatan yang terbaik, dan juga meminta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari kejelekan-kejelekan perbuatan ataupun akhlak dan yang lainnya. Nah. Baik. Al-nau'ur rabi. Yang keempat. Apa ini yang keempat? Bagaimana apa ini? Doa ataupun zikir istiftah yang dari thabit dari Nabi SAW yang beliau biasa baca pada salat fardu. Ya. Nah. Kan tadi beliau sebutkan bahwasanya adapun zikir ataupun azkar doa istiftahnya Nabi SAW yang telah tetap dari beliau dengan sanad yang sahih, yang beliau biasa baca dari kaulnya beliau, ya, pada salat fardu itu ada 6. Yang pertama hadisnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua hadisnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga hadisnya siapa? Jabir bin Abdullah. Kemudian yang keempat kita akan baca sekarang. Beliau mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Saya menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi hanifan muslima, dengan lurus. Ya. Lurus, tidak membelok, tidak cenderung kepada apa? Perbuatan syirik ataupun kufur. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk dalam golongan orang-orang yang mempersekutukannya. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup matiku semuanya hanyalah milik Allah, pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta ini. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan yang demikian itulah aku diperintahkan untuk melakukannya. Wa ana awwalul muslimin, dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Maksudnya apa sih awal di sini? Pertama, secara mutlak bukan, karena tentu para anbiya termasuk nabi kita adalah mereka adalah orang-orang yang pertama mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dimaksud di sini wa ana awwalul muslimin, yaitu apa? Bahwa saya termasuk dalam golongan orang-orang yang bersegera, ya, untuk segera apa? Berserah diri kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya kalau itu perintah. Orang yang pertama untuk apa? Segera meninggalkan kalau itu apa? Berupa larangan. Artinya ini baik. Nah, tidak menunda-nunda. Ada kebaikan, kita masuk dalam orang yang segera. Nah, jangan tunda-tunda. Nah, ini maksudnya wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama, maksudnya bersegera. Ya. Nah. Jadi pertama di sini adalah maksudnya apa? Adalah golongan yang bersegera. Nah. Kalau dikatakan pertama masuk Islam, bukan tidak. Para anbiya, para rasul telah ya, jauh-jauh sebelumnya. Sebelum kita ya. Nah, jadi wa ana awwalul muslimin, dan ini faedahnya kemarin sudah kita baca. Maksudnya maksud dengan pertama di sini adalah bersegera, kesegeraan. Karena bersegera itu adalah sesuatu yang baik. Jangan sudah berkali-kali dipanggil masih apa? Masih bermalas-malasan, ya. Nah, tetapi yang terbaik ketika ada perintah langsung. Ya, ketika ada larangan dia orang yang pertama apa? Meninggalkannya. Nah, itu yang terbaik. Allahumma antal malik. Engkau adalah al-malik, penguasa. Ya. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya engkau ya Allah. Subhanaka wa bihamdika, maha suci engkau, dan segala pujian hanya untukmu. Nah. Ini apa? Yang keempat. Annahu al-khamis. Baik. Beliau mengatakan akhrajahu an-Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, wa huwa Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib, wa ibn Abi 'Asim, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim fil Ahadi wal Mathani wat Tabarani fil Kabir, demikian pula Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Kabir ay Mu'jamul Kabir bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, min hadis Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu anhu. Baik. Tidak selesaikan ini. An-nawul khamis, bagian yang kelima, yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya sesuai penelitian beliau ya. Nah. Boleh jadi mungkin ada sebagian para ulama yang lain yang menemukan yang lebih daripada ini. Tapi ini yang beliau katakan sabata, artinya yang beliau tentunya beliau teliti. Nah. Qala annahu al-khamis, bagian yang kelima di antara doa ataupun zikir istiftah yang telah sabit dari Nabi alaihi salatu wasallam, Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala pujian hanya untuk-Mu. Tabarakasmuka. Tabarakasmuka ay maha banyak keberkahan-Mu pada nama-Mu. Wa ta'ala jadduka. Maksudnya ta'ala jadduka ay ala sultanuk wartapa, dan maha tinggi kekuasaanmu. Ya, maksudnya ta'ala jadduka, yang maha tinggi kekuasaanmu. Ya. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah ghairuka selain Engkau. Ini lebih singkat ya. 6. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dihafalkan. Ja'a min hadis Ibnu Mas'ud wa Aisyah wa Abi Sa'id wa Anas radhiyallahu anhum. Insyaallah, jadi datang dari beberapa orang sahabi. Kata beliau dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Juga datang dari hadisnya Aisyah. Juga datang dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Juga datang dari hadisnya Anas radhiyallahu anhum ajma'in. Wala takhlu min maqal, dan seluruhnya kata beliau tidak terlepas dari maqal, perbincangan pada sanadnya. Artinya setiap sahabat yang meriwayatkan hadis tadi itu pada sanadnya ada orang-orang yang diperbincangkan, hanya orang-orang yang dilemahkan, hanya kelemahannya tidak sampai kepada yang dikatakan dhaifun jidda, tidak sampai kepada orang yang dikatakan lemah sekali ya. Tapi orang-orang yang lemah yang muhtamal masih ada kemungkinan untuk bisa dikuatkan ketika datang pendukung-pendukungnya. Umpama hadisnya Ibnu Mas'ud, hadisnya Aisyah, hadisnya Abu Sa'id. Ini apa jelas ya? Bisa terangkat derajatnya minimal dikatakan apa? Hasan ligairi, minimal. Wailah kalau banyak seperti ini bisa terangkat sampai kepada yang sahih ligairi. Naam. Baik. Kenapa? Karena banyak. Bukan hanya dua, tapi datang dari ya, ditambah lagi kata beliau wa sahha mauqufan an Umar radhiyallahu anhu, dan apa yang dibaca sini, yang boleh sebutkan di sini, dua istiftah ini telah sahih secara mauquf dari Umar radhiyallahu anhu. Jadi datang secara apa? Sahih dari ucapannya Umar, maksudnya Umar radhiyallahu anhu yang membaca doa ini. Dan antum tahu sendiri bahwasanya namanya ibadah itu tauqifiyah ya. Suatu ibadah itu tidak mungkin seorang sahabat membuat-buat, mengarang-ngarang, ya. Nah, karena ibadah itu tauqifiyah, ini terhenti pada dalil Al-Quran, Sunnah. Maka ketika seorang sahabi melakukannya, maka itu kuat. Terlebih lagi ketika diketahui tidak ada yang menyelisih, ya. Nah, jadi apa yang diucapkan ataupun dilakukan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang berkaitan tentang perkara ibadah ataupun berkaitan tentang penyebutan keutamaan suatu amalan atau berkaitan tentang perkara gaib disebutkan tentang surga neraka, itu kuat. Karena yang seperti ini tidak ada ra'yu, tidak ada tempat untuk ra'yu berijtihad padanya. La majala lil ijtihadi fi. ya, tidak ada akal, ra'yu, kalau itu ibadah tidak bisa memasukinya. Maka sesuatu yang dinukilkan dari seorang sahabat Nabi SAW yang berkaitan tentang amalan dalam satu ibadah, maka itu kuat. Ya. Naam. Jadi kata beliau, wa sahha mauqufan an Umar radhiyallahu anhu, dan telah sahih secara mauquf dari Umar. Mauquf itu maksudnya hal-hal yang disandarkan sampai sanadnya kepada seorang sahabi saja. Wa Uthman radhiyallahu anhu juga telah datang dari Uthman radhiyallahu anhu. Jadi yang marfu dengan yang mauquf ini itu sudah cukup bahwasanya menunjukkan bahwa hadis ini benar-benar bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal hadithu bi majmu'i hadhihi turuq, kata beliau, maka hadis dengan terkumpulnya seluruh jalan-jalannya yang dari hadisnya Jabir bin Mas'ud, Aisyah, Abu Sa'id, Anas, tambah dengan datang dari mauquf, secara mauquf dari ucapannya Umar dan juga Utsman radhiyallahu anhu ajma'in, sehingga hadis ini terangkat, kata beliau, yakunu bihatay bima jumi hadhihi turuqi wa ghairiha, dan selainnya, yakunu sahihan li ghairi, terangkat derajatnya menjadi sahih li ghairi, ya, terangkat menjadi apa, sahih li ghairi. Kenapa tidak dikatakan hasan li dzatihi saja, apa ya, hasan li ghairi, karena ini banyak. Seandainya mungkin hanya hadisnya Ibnu Mas'ud tambah hadisnya Aisyah, di mana keduanya tidak terlepas dari perbincangan, kelemahan yang muhtamal, yang tidak dhaif jidda, ya, bukan lemah sekali, maka ini bisa dikatakan apa, hasan li ghairi. Tapi ketika datang dari banyak jalan, ditambah lagi dengan adanya yang mukub seperti ini, dua ini, terangkatlah menjadi sahih li ghairi. Dia sahih karena adanya penguat yang lain. Nah, kemudian an-naus sadis, bagian yang keenam, ya, bagian yang keenam, zikir ataupun doa istiftah yang keenam yang telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Ini artinya kita sudah sebutkan, kita sudah terjemahkan. Akhrajahu al-Baihaqi fil Kubra. Hadis ini dengan lafaz seperti ini telah dikeluarkan oleh Al-Imam al-Baihaqi dalam kitab beliau Sunanul Kubra bi sanadin zahiruhu hasan, dengan sanad yang zahirnya adalah hasan, min hadisi Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, dari hadisnya Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala asy-syarh, penjelasan, qauluhu subhanaka allahumma wa bihamdika, apa artinya subhanaka allahumma wa bihamdik, ai unazzihuka ya Allah, ai aku mensucikan engkau ya Allah, min kulli aibin wa naqsin, dari segala hal-hal aib, cacat yang tidak layak ya bagi Allah, dan segala macam bentuk-bentuk kekurangan yang tidak layak bagi Allah. Wa afsifuka bi kulli ma antahlu, dan aku mensifati engkau dengan segala sifat-sifat yang engkau berhak untuknya. Ya, wa asifuka bi kulli ma anta ahluhu min sifatil kamali wal jamal, dan aku mensifati engkau dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang baik, yang indah, yang engkau berhak untuk menyandangnya. Itu maknanya apa? Subhanaka, Maha suci engkau ya Allah. Aku sucikan engkau dari segala hal-hal yang tidak layak bagimu. Ya, berupa sifat, ya, kesempurnaan dan sifat al-jamal, sifat keindahan. Ya. Qauluhu tabarakasmuk, apa artinya tabarakasmuka? Ai kathurat barakatuh. Ya, ai begitu banyak keberkahanmu. Ya. Pada namamu tabarakasmuka, kathurat barakatuh, ya. Ai banyak keberkahan ai pada namamu. Id bidzikri ismika, karena dengan menyebut namamu al-mubarak yang penuh kebaikan keberkahan, laqina kullu khairin, kami temukan kebaikan, segala kebaikan. Wa qawluhu ismuka ay yashmalu kullu ismin min asma'illahil husna, mencakup seluruh nama-nama di antara nama-nama Allah yang indah. Qawluhu wa ta'ala jadduka, ta'ala jadduka. Ya, ta'ala jadduka ay ala sultanuka wartafa ay maha tinggi kekuasaanmu, ya. Nah, kalau kekuasaannya orang di bumi ini hanya sebatas, mungkin hanya satu desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, ya. Naam. Kalau kekuasaan Allah SWT meliputi langit dan bumi dan segala apa-apa yang ada di antara keduanya, seluruhnya adalah kekuasaan Allah. Baik di dunia, terlebih lagi nanti, seluruh yang ada di akhirat, semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna wa ta'ala jadduka. Yang sampai ada mengartikan ta'ala jadduka, maha tinggi kakekmu. Jadduka nenek ya, kakek. Tapi maknanya wa ta'ala jadduka, maha tinggi apa? Kekuasaanmu. Dan demikian, secara singkat, makna yang terkandung pada doa-doa istiftah ini, silahkan ya antum memilih mana yang mau dibaca ya pada salat fardu ini, bahkan bisa juga dibaca pada salat-salat sunnah. Kita sudah ingatkan bahwa apa yang dibaca pada salat istiftah pada salat wajib bisa dibaca pada salat sunnah, demikian pula sebaliknya kata para ulama, dan itu disebutkan oleh seingat saya Syekh Al-Albani rahimahullah taala di sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Jadi ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang sangat pendek, ya. Dan ini min babit tanawwu', tanawwu' al-ibadah. Ya, artinya kita selang-seligi. Ya, kadang kalanya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kadang kalanya mungkin kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayai, atau mungkin kalau kita salat sendirian, kita sendirian jadi imam, kita baca yang paling panjang ini, ya. Nah, karena kalau antum mungkin mau salat di sebagian masjid, mau baca yang panjang-panjang, ya itu tadi. Khawatir, belum selesai doa istiftahnya antum baca, dia sudah ruku, bahkan bangkit dari ruku. Maka hendaknya kita menjadi orang yang cerdas. Melihat situasi, kondisi, ya seluruhnya adalah sunnah. Seluruhnya adalah sunnah. Nah, jangan hanya fokus terhadap satu. Nah, dan ketika kita sudah mengetahui bahwa ini warid dari Nabi SAW, ketika ada orang yang baca ini, kita tidak akan salah kondisi. Salah kok. Ini yang benar. Allahumma ba'id baini wa baina, itu yang kamu hafal, tapi ini orang, dia hafal yang ini. Ya enggak? Maka ketika kita sudah mengilmui perkara ini, kita akan ketahui bagaimana apa? Kebaikan, ya, buat ilmu, ya. Nah, semuanya adalah sunnah, semuanya adalah ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. طيب والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك